diampuni dosanya. Kenapa? Karena mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah setelah makan. Begitu juga zina, begitu juga minum, begitu juga kesenangan di dunia ini akan mendatangkan berbagai macam pahala dan kebaikan kalau kita melakukannya sesuai dengan sunnah. Ya, dari sini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Fikul hadis. Bayanu 'azimi fadlillah 'ala 'ibadi. Keterangan betapa besar keutamaan Allah, karunia Allah kepada hamba-hambanya. Besar sekali. Faqad fataha baba rahmati lahum wa mujazatihim bi'azimi karamihi. Allah membuka pintu rahmat bagi hamba-hambanya dengan amal yang sedikit tadi, makan. Habis makan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan seterusnya, kalimat seperti ini mendatangkan kebaikan untuk kita. Ada sedikit juga. Amal yang sedikit balasannya banyak. تقدير الرزق لا يكون بقوة العبد بل بفضل الله. Rezeki itu didapat bukan karena kekuatan seorang hamba, karena badannya kuat, karena cerdas, karena jeliur, maka rezekinya mengalir. Tidak. Betapa banyak orang yang pintar, cerdas, tetapi rezekinya biasa-biasa. Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu besar, tetapi rezekinya banyak. Kenapa? Bismillah. Ini karena karunia Allah. Allah meluaskan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah menyempitkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian umurul ibadi kulluha min Allah wa laysat bihawlihim wa quwwatihim wa ma'a kulli hadha in shakaruhu zadahum waslan wa khairan. Perkara para hamba semuanya adalah dari Allah, bukan karena kekuatan dia, bukan karena usaha dia. Oleh karena itu, jika mereka bersyukur, akan Allah tambah nikmatnya. Allah akan tambah rezekinya, kebaikannya. Wajib bagi seorang yang beriman seperti kita meyakini. Banyak yang tidak yakin. Padahal aku beriman, dia sholat lima waktu, dia berjamaah, tapi tidak yakin. Tidak yakin. Apa iya? Apa iya? Kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, kalau saya keluar dari perusahaan pamer ini, judi asuransi ini, saya bisa kerja apa, anak istri saya makan apa? Ini ucapan yang buruk sekali. Tidak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku beriman, mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman akan yakin seyakin-yakinnya bahwa rezekinya di tangan Allah, bukan di tangan dia. Ya. Yang terakhir, al-busra li ahli al-iman idza aktharu min asy-syukri ghufrat dhunubuhum. Kabar gembira bagi orang yang beriman, apabila mereka banyak bersyukur maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya akan diampuni. Kalau apa? Kalau dia banyak bersyukur. Apa yang ibus kau apa berdua? Maka kita sambut kabar gembira ini dengan memperbanyak syukur. Ya, kita lanjutkan bab ke 101. Bab la ya'ibu ta'ama wa istihbabi madhihi. Bab tidak bolehnya mencela makanan dan ditukari memuji makanan. Ada yang berpendapat jangan mencela makanan, jangan memuji makanan. Ini keliru sekarang.

Karena mana yang lebih banyak, halal apa haram? Lebih banyak yang halal, lebih sedikit yang haram. Kalau bikin label halal, capek. Saurasem kasih label halal, cairode, tombro, misro, pisang goreng. Jadi kebanyakan. Yang haram kan sedikit, pakai label haram. Gitu. Masa pakai yang banyak? Restoran ini halal. Berarti yang enggak ada labelnya haram. Ya. Masa pakai label sama enggak pakai label sama? Ya, maka keliru. Makanan ini sudah dapat label halal, keliru. Pakai label haram. Ya. Whisky ini haram, label haram. Restoran ini kasih restoran haram. Bagai MUI ya. Kalau MUI seperti itu luar biasa. Gemetar itu orang-orang kafir. Ya. Gemetar orang-orang kafir. Enggak usah pakai izin. Asal dilihat sampel makanannya diteliti dan ternyata jelas mengandung babi misalnya, atau darah misalnya, ya enggak usah minta izin. Asik. Restoran ini oh, tanda tangan MUI. Bangkrut. Begitu, jadi gagah kaum muslimin itu besar. Jangan seperti sekarang ini kaum muslimin kecil, tidak besar. Kenapa labelnya label halal? Ya, label halal. Maka kecuali di Jepang misalnya, kecuali di Amerika misalnya, di Jerman misalnya, dan banyak yang haram. Di negeri kita banyak yang haram. Jangan pakai label halal. Kemudian bayanu husnil adab li'anna al-mar'a qad la yashtahi ta'aman wa yashtahihi ghayruhu. Menerangkan bagaimana adab yang bagus. Kenapa? Karena makanan itu tidak disukai oleh seseorang tapi orang lain menyukai. Emang kita enggak suka. Ya dibayar saja enggak mau makan. Misalnya. Kan ada orang seperti itu. Tetapi yang lain suka. Ya kan kesukaan orang, selera orang itu kan tidak sama. Dan ini merupakan rahmat Allah. Dan wajib bagi kita menghargai. Kita tidak boleh marah-marah. Ketika orang tidak mau daging kambing misalnya. Karena kita hobinya kambing, tidak boleh. Tidak boleh. Masing-masing mempunyai selera. Kullu ma'zunin fihi min kibal syar'i laysa fihi 'aib. Segala sesuatu yang diizinkan oleh syar'i, oleh syara', oleh syari', oleh sang pembikin syariat, yaitu Allah Rabbul Alamin, maka tidak tersalah. Semua yang halal tidak tersalah. Maka tidak boleh kita mencela orang makan ini, makan itu, selagi itu halal. Walaupun kita tidak suka. Ya. Makan seruan kambing, pokok benar ya. Kita kesel benar ya. Enggak boleh kita, karena itu halal. Halal. Kita benci benar makanan itu karena kita darah tinggi gara-gara itu. Halal. Patokan pertama adalah halal apa haram. Itu patokan pertama. Setelah itu ada pertimbangan. Yang terakhir, ta'limun linnasi kaifiyati mu'alajati ma karihahu min at-ta'am wa dzalika bi ayyatiha. Mengajarkan kepada manusia bagaimana menghadapi makanan yang dia tidak suka. Bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita ketika kita disuguhkan makanan yang tidak kita sukai? Ya jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini bukan berarti menyinggung. Kalau menyinggung berarti Nabi menyinggung. Ya. Karena ucapan Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa tidak semua makanan yang disuguhkan kepada Nabi beliau makan. Nah, barangkali ada anggapan yang salah. Ya walaupun tak suka paksain dah. Ya. Enggak, Nabi enggak makan. Kalau enggak suka jangan dimakan. Nanti malah muntah gimana? Ya kan? malah ngeledek lagi. Enggak deh, ah, maaf, saya enggak. Ini bukan menghina, asal jangan dicela. Ya, kan pernah disebutkan kepada beliau dan para sahabat daging dos, daging dos, daging ini tidak dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya. Beliau waktu itu jauh ya, jauh dari Madinah. Para sahabat memakan, Khalid bin Walid memakan luar biasa. Ya lahap sekali. Nabi hanya melihat, enggak ikut makan. Nabi enggak suka. Ya, nah dari sini keluar hukum bahwa jika kita disuguhi makanan dan kita tidak suka dengan makanan itu, boleh kita tidak memakannya. Jadi tidak harus memaksakan diri. Ya, yang penting tidak makan. Ya, hadis 737. Apakah ada terakhir dari bab ini? Hanya ada dua hadis. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udub. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta udub kepada istrinya, kepada keluarganya, udub makanan yang dicampurkan kepada makanan, ya. Kalau kata kita saus atau sambal atau apa ya, jadi bumbu lah ya, udub. Keluarganya mengatakan ma indana illa khals, tidak ada yang kami miliki kecuali khals, tidak ada udub. Tidak, kalau kata kita ya, saya kira tidak bisa tepat terjemahannya. Kita tidak punya saus, tidak punya sambal kecuali khals, kecuali hal, sesuatu yang asam, ya, sering diterjemahkan dengan cuka, yang hal, yang kami punya cuma hal, hal pendek, bukan hal, tidak hal, dengan hal, ya. Hal Arab, sama dengan am, amur, halu, paman. Paman dari pihak ibu ha, paman dari pihak bapak al. Ini khas makanan yang bukan makanan ya, sesuatu yang dicampur dengan makanan ya, yang kalau kita makan di fryer gitu ya. Yang kami punya cuma khas. Pada abihi, lalu beliau minta hal tersebut. Faja'ala yakulu wa yakul. Setelah beliau memakan, beliau mengatakan ni'mal udum al-khal, ni'mal udum al-khal. Ini syahid. Senikmat-nikmat udum itu khal, senikmat-nikmat sawat itu khal, macam juga. Beliau memuji, beliau memuji, ya. Inti daripada hadis ini, beliau memuji makan. Bukan kita disuruh makan khas, ya. Apalagi diterjemahkan sekedar cuka. Saya kira kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena apa di zaman apa yang dimakan di zaman Nabi tidak sama dengan apa yang dimakan oleh orang-orang Arab hari ini. Tidak mungkin, ya. Sama pasti tidak mungkin. Apalagi dengan orang Indonesia. Maka butuh ilmu khusus. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan udub, dengan khas, ya? Nah, secara sederhana kita. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih dengan Imam Muslim. Fikul hadis, madkhul iqtisadi fil asli, wa innahu mithlul 'aysh. Disukai sederhana. Sederhana di dalam makan ini sederhana. Maka Nabi tidak menyukai makanan yang berlebih-lebih. Sederhana. Maka Nabi mengatakan makanan porsi satu orang cukup untuk dua orang. Makanan porsi dua orang mestinya cukup untuk empat orang. Dan begitu terus. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan kalau makan itu sendiri-sendiri. Maka Nabi menyukai makan dengan cara tokoh.